Nah, Mita Bisnis, saya nggak tahu ya, apakah masih ada yang lainnya dari tiga gejala yang tadi disebutin Bang Kavi ya. Kalau Anda puas dengan keadaan sekarang, gitu-gitu aja. Kalau Anda punya kebiasaan ngutang sana, ngutang sini. Termasuk juga kalau Anda merasa tuh nggak punya harapan gitu, nothing tulus. Ya udahlah, kalau gue udah usaha begini nggak bisa, kok begini lagi, ya udah diterima aja. Itu termasuk gejala dari penyakit sosial menikmati kemiskinan ya Bang? Kecanduan. Kecanduan banget. Kecanduan. Dari tiga ini masih ada yang lain lagi nggak Bang? Hasil surveinya luar biasa ya. Tiga, yang utama itu tiga itu. Jadi kita menemukan misalnya ya, banyak sekali misalnya gitu loh, bahwa sebenarnya menjadi seorang entrepreneur gitu loh, itu peluangnya sangat banyak, kemungkinannya sangat banyak gitu loh. Dan sebenarnya tidak sulit untuk menjadi sukses menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Tapi yang sangat unik gitu loh adalah ternyata kita menemukan sekali misalnya contoh misalnya gitu loh. Itu mereka itu tidak mau berkreasi. Jadi misalnya kalau mereka udah membuat, katakanlah ya, mereka tuh membuat sumpit gitu ya. Ya udah pokoknya bikin sumpit, tapi mereka enggak berpikir, "Oh, sebenarnya gua bisa bikin yang lain, bisa bikin centong, bikin apa gitu loh dari bambu yang sama atau kayu yang sama gitu loh." Mereka adalah pengrajin. Mereka enggak berpikir, "Ya udah sumpit-sumpit aja." Nah, ini banyak sekali, dan kadang-kadang ya kita menemukan sekali, banyak sekali gitu loh ya. Di daerah kita menemukan beberapa kejadian gitu loh. Di mana banyak pemerintah misalnya memberikan fasilitas gitu loh, pemerintah daerah memberikan fasilitas gitu loh untuk melakukan inkubator dan inkubasi dari menjadi seorang entrepreneur. Tapi itu tidak dimanfaatkan gitu loh. Tapi mereka menganggap ini terlalu susah buat gue gitu loh. Jadi kalaupun mereka mau melakukan effort gitu loh, effortnya ya udah segitu saja. Oke. Kemarin ada di luar Pulau Jawa ya, kalau boleh sebut tuh Pulau Madura kan juga ada tuh, dibantu setiap warganya dapat kambing kan, 3 betina, 1 jantan, 4 setiap kepala keluarga. Pada dijualin sama warganya. Iya, karena mereka ingin menginginkan quick fix. Mereka menginginkan ini gitu loh. Tidak cash aja gitu ya. Tidak ada ini. Dan ini penyakit sosial yang sangat luar biasa. Dan terutama celakanya di republik ini adalah karena banyak sekali pemimpin kita, pejabat kita juga yang memperlihatkan gaya hidup yang sama gitu loh. Lu jadi politikus, tiba-tiba lu menjadi kaya raya gitu loh. Dan seperti itu, lama-lama etos itu, kolusi, korupsi dan seterusnya, itu dianggap gak apa-apa kok, itu lumrah, itu bukan sesuatu yang haram gitu loh. Gitu. Makanya bisa-bisa korupsi berjamaah ya. Semua korupsi. Dan yang menarik adalah semua mua itu diobjekin. Jadi pokoknya mereka tuh konsepnya tuh adalah ngobjek gitu loh. Ini ada sesuatu bisa diobjekin, dicatutin, dijadiin duit, begitu. Oke, kita terima penelpon dulu nih, Pak Awan, selamat sore. Halo, selamat sore Bu. Silakan dengan Bang Kavi. Iya Bang Kavi. Selamat sore. Iya. Bang Kavi, saya pengen saran yang benar itu bagaimana dengan kita sebagai pegawai, kemudian gaji tidak naik-naik, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa dilakukan, dan saran yang terbaik itu untuk menanggulangi katanya apa miskin di atas penderitaan apa bagaimana. Halo ya Pak, gitu aja Pak, sebagai pegawai biasa tapi mau kaya juga ya. Ya betul Bu, itu harus Bu. Jalannya yang bagaimana yang terbaik begitu. Oh iya, nanti dibukain pintu ya Pak, lewat jalan yang situ ya. Oke Pak Awan, terima kasih. Iya, nanti jawabannya ditunggu dulu karena kita mesti break sejenak, menantikan laporan dari reporter Pas FM ya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.